Mitra bisnis, pemerintah tetap berencana menerapkan pajak e-commerce terhadap siapapun yang melakukan transaksi melalui jalur internet. Mulai dari perseorangan, perusahaan berskala UKM hingga perusahaan skala besar. Nantinya basis hukum untuk menerapkan kebijakan itu adalah transaksi. Jadi siapapun yang bertransaksi melalui internet akan ada pajak yang harus dibayar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Daniel Tumiwa. Pak Daniel, apa komentar Anda soal ini? Intinya sih setuju ya, cuman sekarang pertanyaannya caranya bagaimana? Yang masuk kategorinya itu apa? Batasan-batasannya apa? Intinya kan siapapun yang mendapatkan penghasilan dari sebuah penjualan wajib bayar pajak. Dan itu kita setuju. Hak selanjutnya sudah setuju. Nah sekarang pilihannya seperti gimana? Mau ngembangin e-commerce sebagai jalur percepatan pemerataan ekonomi dan menjadi tatanan ekonomi baru? Atau mematikan e-commerce? Karena di jangka panjang, kayak seperti di Amerika, mereka menunggu 10-15 tahun baru aturan pajak pertama diberlakukan untuk e-commerce. Kenapa? Karena memberikan kemungkinan perusahaan-perusahaan seperti Amazon atau pun platform-platform lainnya akhirnya bertumbuh kembang. Kalau dari awal dipajakin, tidak akan ada Amazon hari ini. Setelah sudah menghasilkan banyak dari pemain-pemain e-commerce yang bisa memastikan diri bahwa akan hidup dari e-commerce, platform-platform ini akan menghasilkan jauh lebih banyak revenue untuk negara. Pilihannya sekarang cepet-cepetan karena kekurangan pendapatan negara dan kejar e-commerce, jadi semua dipajakin, which caranya pun kami juga masih bingung caranya gimana. Atau membiarkan yang kecil menjadi besar dan akhirnya akan membayar bisa 100-200 kali lebih besar dari nilai pajak. Jadi pilihannya ada pemerintah. Diskusi berjalan, belum sampai ke titik ini. Kami belum tahu rencana seperti gimana. Kalau hari ini ditanya bahwa rencana pemerintah akan memperlakukan pajak seperti apa, saya belum dengar. Diskusi belum berjalan, jadi ya saya nggak bisa mengomentari lebih dari itu. Persisnya seperti apa, pajaknya pajak apa, aturannya bagaimana, tekniknya gimana, belum ada wacana itu. Berarti timingnya untuk saat ini belum tepat ya Pak? Mayoritas pemain e-commerce adalah boleh dibilang transaksi yang kita sebut sebagai informal. Jadi kalau sekarang kita masih lagi ribut-ribut berusaha gimana cara memajaki penjual kaki lima misalnya ya. Setelah penjual kaki lima eksis di sini sebanyak sejak Indonesia merdeka atau zaman Belanda udah ada PKL sebenarnya penjual kaki lima dan sampai sekarang pun belum berhasil dipajaki dengan baik. Nah sekarang kalau online dari perusahaan-perusahaan besar yang didirikan itu juga dihitung dengan jari. Sementara mayoritas keseluruhan adalah pedagang informal. Identitas nasional belum beres. Jadi sekarang penjual barang bayi misalnya yang kita kenal sebagai citystaff132@yahoo.com. Siapakah orang itu? Bagaimana memverifikasi bahwa dia adalah sebenarnya orang di Indonesia atau orang di Maldives? Bagaimana cara memastikan bahwa barang yang dikirim itu dari Indonesia bukan dari Hong Kong? Bagaimana memastikan buat uangnya diterima itu lewat dalam rupiah atau dari dolar? Jadi saya pengen tahu banget sih gimana caranya. Nah, kalau melihat perkembangan e-commerce sendiri saat ini, daripada pemerintah sibuk mengurusi pajaknya, apa yang sebaiknya dilakukan atau dukungan seperti apa yang dibutuhkan industri ini, Pak? Justru memberikan insentif untuk orang membuka dan menjalankan e-commerce di Indonesia. Kalau diberlakukan seperti ini, kami adalah yang pertama yang akan menganjurkan orang untuk membuka e-commerce-nya di luar negeri. Karena dengan membuka perusahaan e-commerce di luar negeri, tetap bisa berjalan di Indonesia kok tanpa dikenai pajak. Penjual cupcake di Facebook mau dipajakin bagaimana? Karena itu dia terregister di Facebook, kita nggak tahu apakah dia beneran domisili di Indonesia atau dia tulisnya doang Indonesia atau di Singapura, dia bisa terima uang dari mana aja. Sehingga kami akan menganjurkan, jangan buka e-commerce di Indonesia, buka di luar negeri aja. Intinya, kami setuju semua transaksi yang menghasilkan di e-commerce itu harus dipajakin. Wacana untuk memajaki itu kami pengen tahu rencana gimana, karena kami pun berputar otak gimana caranya bisa membantu pemerintah supaya ini bisa ditata dengan baik. Saat ini bukan waktunya untuk bicara pajak e-commerce. Demikian Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Daniel Tumiwa. Saya Wendy Lim.